Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, mohon izin bertanya. Buya, kakak saya sekarang kan apa sih raganya sering kesurupan. Nah, apa sih ada dari usulan teman membaca Rotibul Hadad. Nah, dari membaca Rotibul Hadad itu waktunya ba'da maghrib, sedangkan kalau ba'da maghrib itu setannya datang ke tubuh kakak saya. Nah, jadi itu gimana Bu ya? Apakah harus tetap ba'da maghrib atau kapan aja waktunya untuk dibaca Bu ya? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, muasal membaca Rotibul Haddad. Itu adalah zikir yang diajarkan Nabi, yang disimpul dan dikumpulkan oleh Imam Haddad. Amalan Nabi lebih banyak dari yang dikumpulkan Imam Haddad. Itu hanya sekelumit dari amalan Nabi, termasuk wiridul latifnya. Maka wiridul Rotibul Haddad hendaknya pakai ijazah. Enggak pakai ijazah pun sah, karena adalah doa-doa dari Nabi SAW. Enggak pakai ijazah pun sah, Anda baca langsung. Kalau pakai ijazah untuk memantapkan antara guru dengan murid. Nah, membacanya kapan saja. Umumnya dibaca setelah maghrib atau setelah isya malam. Kalau ternyata saya mampunya pagi, siang baca. Semampunya, sebisanya. Itu amalan sunnah. Jadi semampunya. Kalau habis maghrib nggak bisa, ada masalah. Yang kedua adalah masalah kesurupan. Saya tidak punya ilmu masalah itu. Saya tidak masuk bab itu. Yang jelas pada zaman Nabi ada seorang wanita yang pernah kesurupan. Ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sering kesurupan. Minta didoakan agar sembuh. Nabi menjawab dengan jawaban lebih indah. Kau minta didoakan sembuh atau biar seperti itu tapi pangkatmu tinggi, surga mulia. Wah, perempuan itu langsung mengatakan, ya Rasulullah, sudah biar gak sembuh gak apa-apa, yang penting aku mulia di akhirat. Cuman aku minta ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku di saat aku lagi kesurupan, enggak tersingkap auratku. Akhirnya didoakan oleh Nabi. Jadi kalau di saat kesurupan tetap terjaga auratnya. Jadi hal begitu bukan aib dan cela. Karena di saat orang kesurupan hilang akalnya, enggak ada dosa saat itu. Bahkan beban itu adalah pahala bagi dia. Istilah kesurupan itu apa sih? Pokoknya kesurupan itu hilang akal kayak orang gitu kan? Gitu ya. Ada masalah cerita kemasukan jin 12-2000 itu bukan urusan saya, itu urusan orang tukang cerita. Saya tidak membahas masalah itu. Yang jelas ada orang hilang akalnya, itu. Dan saya tidak punya ilmu. Jangan datang kepada saya untuk mengobati orang begitu. Saya tidak ngerti. Dan saya tidak perlu pura-pura ngerti. Tidak usah kumat kamit dan ditelawain sama dia. Ya tak bohongi. Gitu. Nah, saya tidak mau, saya tidak ngerti. Tapi berdoa, ya ajaran dari Nabi baca Falak bin Nas, ayat kursi. Zikir-zikir itu akan menjadi obat untuk orang-orang semacam itu. Istiqomah, baca yang istiqomah. Semoga Allah memberikan obat untuk beliau. Memberikan keistiqomah dalam baca zikir. Ya. Jauhkan daripada godaan setan. Dan semoga Allah mengangkat derajat beliau dan derajat kita semua. Wallahu a'lam.